Yen awan dadi bayang, yen bengi dadi impian, kemas Pangeran Dharma, duwe kemat apa, duwe jampi apa, sampian kemas, sehingga loba mawati, rasa kedanan kelawan sampian, sembari ngormati, Bapak Nek Indo. Bapak Nek Indo Cili, aku Bunda Nenek Mahi, Bos Ketoprak, aku Bunda Angel, Mimi Rendi, Kak Melman, spesial kanggo Ayah Abimanyu, Jung Esa Yayu Aliti, kanggo Mamai Adi, Mamai Sherin Bos Syafi, Nok Eti, Nok Eti, Sembong Karis, Nok Marina. Bayang Bapak Ndo Cilik, Bapak Ndo Cilik, Bapak Ndo Cilik.